Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna Azza wa Jalla fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di subuh hari yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kajian rutin kita yang berjudul Hadil Arwah ila biladil afrah, tamasya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaih rahmatullah. Kita pun telah masuk di pembahasan yang berjudul fi dhikri asma fi ahlil jannati alladhina dhuminat lahum duna ghairihim. Tipe-tipe penghuni surga yang telah mendapatkan jaminan surga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hanya berikan kepada mereka, duna ghairihim, tidak untuk selain mereka. Subhanallah, ini keistimewaan yang dimiliki oleh manusia-manusia yang disebutkan di dalam Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ya, telah kita sebutkan kemarin ayatnya tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian wahai para hamba-Ku untuk meraih pengampunan dari Rabb kalian, untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelanjutan dari ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan sifat-sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh calon penghuni surga tersebut. Kata beliau, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi jamaah sekalian, kemiskinan, kekurangan, kesempitan jangan sampai menjadi penghalang buat kita untuk kita belanjakan, untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempitan, kesulitan dari keuangan dan bisnis kita menjadi penyebab kita tidak lagi berinfak, bersedekah di jalan Allah. Jangan, ya, tetap kita infakkan harta kita walaupun nominalnya sedikit, ya. Yang penting itu hatinya kita. Lah, kalau memang demikian kemampuan kita, alhamdulillah dikeluarkan. Ya, lebih bagus berinfak 10.000 dengan disertai keikhlasan. Ya, itu aja memang kemampuannya kita. Setiap harinya atau setiap pekannya kita keluarkan 50.000, alhamdulillah. Karena itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu jauh lebih bagus dibandingkan ngeluarin infak sedekah 1 juta, 2 juta tapi riya, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Na'udzubillah. Ya, yang paling bagus banyak nyumbang dan ikhlas. Ya. Jadi sekali lagi, bagi orang-orang yang dilapangkan hartanya oleh Allah, mari jadikan kondisi tersebut, keadaan tersebut sebagai sarana untuk kita memupuk dan mengumpulkan bekal kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Demikian pula untuk orang-orang yang hidupnya pas-pasan, jangan berkecil hati. Infakkan sesuai dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Itu yang pertama. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, wal kadziminal ghaiz. Nah, ini nih yang kedua ini. Calon penghuni surga itu adalah mereka-mereka yang bisa menahan emosi dan amarahnya. Itu penting. Ya. Dia tahan emosinya. Dia tahan amarahnya. Bukan karena dia orang yang penakut. Bukan karena dia orang yang tidak mampu membalas dan melawan. Bukan. Ya. Tapi sekali lagi, karena dia paham bahwa kapan dia tahan amarah dan emosinya tersebut, maka sungguh kemuliaan siap menanti di hadapannya. Karena dia paham bahwa marah itu adalah sumber segala kejelekan. Harus dipahami. Marah itu sumber segala kebaikan. Makanya dulu jemaah sekalian, di suatu hari pernah tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang lelaki. Kata lelaki ini, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, tolong berikan nasihat untukku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqdab." Jangan marah. Jangan emosi. Faqala ausini, berikan lagi nasihat untuk wahai Rasulullah. Kembali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqdab, jangan marah, jangan emosi. Ulang lagi, ausini, tolong berikan aku nasihat wahai Rasulullah. Maka untuk kali yang ketiganya tetap juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqdab, jangan marah, jangan emosi. Ya. Kemudian sahabat ini pun berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta izin untuk berpamit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berpikir. Ya, kata sahabat ini, "Fa fakartu fi ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idzal ghadabu yajma'u asyarra kullahu. Aku pun berpikir, kok Nabi setiap saya minta nasihat, kok nasihatnya sama? Ya, la takut, jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Ya, kok tiga kali diulang Nabi SAW. Maka dia pun berpikir, wah ternyata katanya, memang marah ini sumber segala macam kejelekan. Nampak tuh, ya, efek buruk dari emosi dan marah. Kata para ulama, nampak efeknya marah itu dari wajahnya kita, dari mulutnya kita, dari tangan dan kakinya kita. Itulah efek dari apa? Al-Qotob, marah. Coba yang pertama dulu, efek emosi dan marah itu dari wajahnya kita. Ya, orang yang marah itu wajahnya memerah, menjadi jelek. Ya, ada enggak orang yang marah menjadi lebih tampan, lebih cantik? Ada enggak? Kalau nanti istrinya ada yang marah, carikan cermin, tuh ambilkan cermin dia, kaca. Lihat itu, tutup mukanya itu. Jelek kalau marah. Bilang sama istrinya, kalau enggak marah cantik. Biar nanti emosinya meredam, reda. Yang disebutkan oleh para ulama, orang yang marah itu akan nampak wajahnya merah. Ya, pokoknya jelek lah. Ya, gak ada tuh orang yang marah menjadi lebih cantik dan lebih tampan, gak ada. Ya, pasti lebih jelek. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengaruh efek dari emosi dan marah tersebut bisa berimbas kepada lisannya kita, mulutnya kita. Berapa banyak orang yang marah itu kemudian keluar dari kata-katanya kata-kata cerai, tolak. Berapa banyak orang-orang yang marah itu ketika dia tidak mengendalikan dirinya kemudian keluar ucapan-ucapan umpatan, celaan, makian. Subhanallah. Dalam keadaan Nabi SAW telah mengingatkan kita, sibabul muslim fusukun, mencaci maki, menghina seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Subhanallah. Gak bisa kontrol lisan kita ketika kita sedang marah, ketika emosi itu sedang memuncak. Subhanallah. Belum lagi nih tangan dan kakinya kita, ya, kalau sudah emosi, piring bisa terbang, ini tangan bisa nempel ke wajahnya orang, ke perutnya orang, ya, kaki yang seharusnya kita pakai untuk kita langkahkan dalam kebaikan, ya, bisa kena ke perutnya orang. Ya, da'udzubillah. Makanya hati-hati, ya, dikontrol tuh. Ya, jangan mau dikuasai oleh syaitan. Jangan mau dikuasai oleh hawa nafsunya kita. Ya. Jadi gimana tuh Ustaz? Kalau ya, kalau kita sudah mau marah nih, sudah ada ya perkara-perkara yang memancing emosinya kita, sudah ada faktor-faktor yang membuat kita akan marah, gimana sih cara untuk meredamnya, gimana sih terapi untuk mengekang kesemua itu? Yang pertama kata para ulama, al-isti'adzatu billah minasyaitan. Kalau sudah mau marah, kalau sudah mau emosi, segera beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tuh. Kan enak. Ya. Jangan ikuti hawa nafsu ya. Mana tuh orangnya tuh? nyari kesana kemari, jangan. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Dan itu pernah dialami oleh dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ini bertengkar. Bertengkar. Sampai salah seorang dari mereka itu wajahnya memerah, urat lehernya sudah nampak. Ya. Subhanallah. Sampai segitunya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui sebuah ucapan yang apabila mereka mengucapkannya, maka akan hilang kemarahan yang menguasai mereka. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu. Sekiranya mereka mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang apa yang mereka rasakan dari sifat marah tersebut. Ini tips yang pertama, ini diingat-ingat. Mau marah sama istri kita, anak kita, teman kita, tetangga kita, ingat nih, langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Subhanallah. Yang kedua, ya, as-sukut, diam. Itu tips yang paling jitu juga. Kalau sudah emosi apalagi memuncak, ya, jangan kemudian disertai dengan banyak ngomong. Jangan diikuti dengan mengeluarkan kata-kata diam. Diam. Ya, itu luar biasa. Setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam aja. Ya, diam. Jangan lagi keluarkan kata-kata. Karena orang yang marah itu pasti tidak akan bisa mengontrol apa-apa yang keluar dari mulutnya. Makanya diam. Ya. Diam. Kemudian ya, itu diterangkan memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang kalian marah emosi, maka hendaknya dia diam. Itu obatnya juga. Kemudian yang ketiga, at-taghyiru minal hayati, rubah posisinya kita. Ya. Yang tadinya marahnya, emosinya lagi dalam keadaan berdiri, rubah menjadi kondisi duduk. Ya. Subhanallah. Kalau masih saja marahnya terus enggak hilang, udah berdiri nih. Kalau duduk juga enggak redam emosi dan amarah tersebut, maka berbaring. Ya, itu tips-tipsnya tuh. Ya, Masya Allah, diamalkan. Ya. Kalau enggak bisa juga, enggak bisa Ustaz. Ya, keluar, pindah dari tempat itu. Pindah. Itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau jilid yang kelima halaman 152. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Kalau salah seorang di antara kalian marah emosi dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Ya. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau ya sudah redam emosinya dengan duduknya dia, walhamdulillah. Kalau tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau masih menggebu-gebu rasa marah dan emosinya tersebut, maka hendaknya dia baring. Ya. Kan jadi ya, sebutkan oleh para ulama, apa sih hikmahnya? Kok orang yang marah, orang yang sedang emosi, itu diperintahkan untuk mengubah posisi dan keadaan dia? Ya, diterangkan oleh Al-Imam Al-Khattabi alaih rahmatullah dalam syarah Abu Daud, kata beliau, kenapa sih disuruh ubah? Kata beliau, al-qa'imu mutahayyi'un lil haraga wal batash wal qa'idu dunahu fi hadzal makna. Karena kata Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, orang yang berdiri dalam kondisi marah itu sangat memungkinkan untuk melakukan berbagai macam gerakan, iya kan? Ya, kalau lagi marah dalam kondisi berdiri, banyak ya perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan, sangat-sangat memungkinkan. Ya, dia bisa ambil ini untuk dilemparkan. Ya, dia bisa memukul orang, bisa menendang orang. Itu dalam kondisi apa? Berdiri. Wal qa'idu dunahu fi hadzal ma'na. Adapun orang yang duduk, itu enggak sama keadaannya dengan orang yang berdiri. Ya paling minimal gerakan dia ketika duduk itu sudah terbatas. Ya kan jemaah sekalian? Ya, terbatas gerakan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, itu sudah terbatas. Subhanallah. Ya. Wal muttaji' mamnu'un minhuma. Lah, apalagi orang yang berbaring, lebih-lebih enggak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena kondisinya sedang berbaring. Itulah hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Maka diperhatikan perkara yang seperti ini, jemaah sekalian. Kemudian ya, tadzakkur thawabi man yaghzim ghaidahu. Kalau lagi marah, usahakan ingat keutamaan orang-orang yang bisa menahan emosi dan amarahnya. Ingat tuh. Makanya kalau bisa dihafal tuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayamfidahu da'ahu Allah ala ru'usil khala'ik yawmal qiyamah hatta yukhayyiruhu Allah minal huri masya'ah. Subhanallah, ingat ini. Ingat langsung bidadari. Kalau lagi marah, ingat langsung bidadari surga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang marah dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan, menyalurkan amarah dan emosinya, kemudian dia tahan semuanya itu, dia tahan emosi dan amarahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil hamba tersebut di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh dan memerintahkan makhluk tersebut, hamba tersebut, untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya. Jadi itu penting. Ya. Kemudian apa lagi? Ingat. Ingat juga keutamaan bagi orang-orang yang menahan emosinya. Apa itu? Bahwa orang yang menahan emosi itu, itulah pria yang sejati. Ya, itulah pria yang jantan dengan sebenar-benarnya kejantanan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu, orang yang jantan itu, yang selalu menang dalam setiap duel dan perkelahiannya. Akan tetapi orang yang jantan, orang yang kuat itu adalah mereka-mereka yang mampu menahan emosi dan amarahnya. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang mampu dan bisa mengontrol emosi dan amarah kita. Itu sifat dan karakteristik yang kedua. Kemudian yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala masih berkisah tentang karakteristik dan sifat calon-calon penghuni surga. Wal 'afina 'anil nas, sifat yang tidak kalah mulianya. Ya, wal 'afina 'anil nas. Mereka itu calon penghuni surga, salah satu sifatnya apa? Mereka itu pemaaf. Hamba-hamba yang pemaaf, bukan hamba-hamba yang pendendam, bukan. Subhanallah. Terbuka terus hatinya. Ya, terbuka terus hatinya untuk memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain. Bukan pula dia orang yang lemah, bukan. Dia orang kuat juga. Dia pun orang yang mampu untuk membalas orang lain. Tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Lebih memilih untuk bersabar. Kenapa? Karena dia paham juga banyak sekali keutamaan dari sifat yang satu ini. Ya. Allah di dalam Al-Quran itu banyak sekali memberikan dorongan, memberikan perintah untuk kita para hambanya untuk menghiasi diri dengan sifat yang satu ini. Di dalam Al-Quranul Karim, ya, dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian wahai para hambaku memaafkan, ya, tidak dendam, tidak marah, dan kalian ampuni orang tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah. Demikian pula, ya, Allah jadikan jemaah sekalian al-'af, memberikan maaf kepada orang lain itu sebagai jalan terdekat untuk meraih ketakwaan kepadanya. Kata Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Ya. Kata Allah, wa anta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan kesalahan, kekeliruan orang lain. Siapa sih di antara kita yang sempurna, jemaah sekalian? Oh, itu memang sifat yang mendasar dari manusia. Terjatuh dalam kesalahan. Tidak ada di antara kita yang sempurna, enggak ada. Enggak ada. Memang sudah ditetapkan dalam sunnatullah, keputusan, takdir dan ketetapan Allah bahwa kita itu manusia yang penuh dengan kesalahan, dosa dan kekeliruan. Kullu bani Adam khata'un wa khair khata'ina at-tawabun. Setiap manusia itu pasti berbuat salah, pasti itu. Bukan mungkin, pasti berbuat salah. Itulah manusia. Dan sebaik-baik mereka yang bersalah, yang berdosa itu adalah mereka yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Jika kalian memaafkan wahai para hamba-Ku, maka sungguh itu lebih mendekatkan diri kalian kepada ketakwaan. Jangan lupa dengan keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan orang lain. Ya. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-'af, pemaaf, lapang dada untuk memberikan pintu maaf kepada orang lain sebagai sababan limardhatillahi wa maghfirati wa afwihi. Allah jadikan sifat pemaaf tersebut yang datang dari hambanya sebagai sebab untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, pengampunan dan pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan pengampunan dan pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari maafkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mari maafkan kesalahan dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 149. Kata Allah Rabbul Alamin, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Dan apabila kalian menampakkan kebaikan tersebut atau kalian sembunyikan, terkandung sikon, kadang kebaikan itu lebih bagus kita sembunyikan, jangan diperlihatkan kepada manusia. Dan ada pula dalam beberapa kondisi kebaikan tersebut lebih bagus kita tampakkan, biar manusia bisa meniru apa yang kita lakukan, sembari terus menjaga keikhlasannya kita kepada Rabb-nya kita Allah subhanahu wa ta'ala. Au ta'fu an su, kamu sembunyikan kebaikan tersebut, ataukah kamu nampakkan dan kamu maafkan orang-orang yang berbuat kesalahan pada diri kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemaaf dan maha mampu. Subhanallah. Ya, lihat tuh jamaah sekalian, ucapan indah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ya bena Adam, wahai anak manusia, inna bainaka wa bainallah khatayah wa dhunub la ya'lamuha illahu. Wahai anak manusia, sesungguhnya antara diri kamu dan Allah Rabbul Alamin itu terdapat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka tuhibbu ayyakfiraha lakallah, dan kamu itu ingin agar dosa dan kesalahan tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabta ayyakfiraha lak faghfir anta li'ibadihi. Kalau kamu memang senang ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu, maka kamu juga harus mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah kepada kamu. Ampuni mereka, jangan dendam, jangan diingat-ingat terus. Wa an ahbabta ayyafuha anka fa'fu anta an ibadihi. Demikian pula, kamu itu senang, suka kalau Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kamu, maka ampunilah, maafkanlah kesalahan-kesalahan dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innamal jaza'u min jinsil amali. Karena sesungguhnya pembalasan itu sesuai dengan perbuatannya kita. Kalau kita berbuat baik, ya balasannya juga baik. Kalau kita buat jahat, ya balasannya juga jahat dan buruk. Ketika kita membukakan pintu maaf, pengampunan kepada saudaranya kita, maka sungguh pengampunan dan pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan kita dapatkan pula. Subhanallah. Kemudian kata beliau, ta'fuhuna wa ya'fuhuna. Kamu maafkan di sini nih, kamu maafkan di dunia, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pemaafan kepada kamu kelak, hunak, pada hari kiamat. Subhanallah. Makanya jamaah sekalian, teringat ya kisah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lihat nih bagaimana begitu semangatnya para salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, untuk menjadikan pintu maaf ini untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih pengampunan dan pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, manusia sebaik-baik manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini, dari kalangan umat Islam. Kisah beliau bersama Mistah ibnu Utsaimin. Subhanallah. Perhatikan tuh, ya. Ketika terjadinya ini, Mistah ini keluarga, ya, masih ada hubungan keluarga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau juga ini orang yang miskin. Jadi Abu Bakar itu memberikan infaknya, sedekahnya kepada Mistah. Dan itulah yang sebaik-baik sedekah. Cari keluarganya kita yang miskin, cari ya, kaum kerabatnya kita yang miskin, cari dulu. Itu dulu yang kita utamakan. Karena di dalamnya terdapat dua kebaikan. Pahala sedekah dan pahala di dalam menyambung silaturahmi. Ketika terjadi fitnah al-if, tuduhan bahwa Aisyah berbuat zina, na'udzubillah. Ini si Mistah ikut-ikutan ngomong. Subhanallah. Lihat itu. Betapa kesalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sudah termasuk ada hubungan kerabat, sudah diberikan infak, sedekah, bantuan. Lo kok tega-teganya ngomong ya bersama manusia lainnya, menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat zina, na'udzubillah. Ya, marah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, ya, marah beliau. Saking marahnya beliau pun mengatakan, wallah, demi Allah, la umfiku ala Mistah syai'an abada, demi Allah, saya tidak akan memberikan bantuan, saya tidak akan memberikan dan menyalurkan sedekah selama-lamanya kepada Mistah. Tidak akan. Marah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kok itu balasannya? Selama ini saya berbuat baik kepadanya, tapi ini balasannya. Subhanallah. Ya, enggak mau lagi. Kata beliau, wallah la umfiku ala Mistahin syai'an abada ba'da alladhi qala li Aisyah ma qala. Demi Allah, saya tidak akan lagi memberikan sesuatu kepada Mistah ini selama-lamanya setelah dia mengucapkan apa yang dia ucapkan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah bahayanya kalau ada fitnah, kalau ada gosip, jangan ikut-ikutan. Tahan mulutnya kita, ya, tahan, tahan tangannya kita. Jangan selalu ingin komentar, jangan selalu ingin turut nimbrung untuk menulis tulisan-tulisan. Jangan, diam itu selamat di zaman fitnah. Diam. Naam. Fa anzalallah. Maka setelah ucapan yang keluar dari mulut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ya, wala, dalam surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil khurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyakfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Setelah itu turun firman ini, ya, kata Allah, janganlah sekali-kali orang-orang yang memiliki keutamaan, kelapangan di antara kalian itu sampai menahan dan tidak lagi memberikan sesuatu kepada kaum kerabatnya, kepada orang miskin, dan kepada orang-orang yang hijrah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, Jangan hentikan perbuatan baik kalian itu, jangan. Ya. Wal ya'fu, maka hendaklah kalian memberikan maaf. Wal yasfahu, demikian pula kalian tahan amarah kalian tersebut. Jangan menjadi pribadi yang pendendam, jangan. Subhanallah. Apa Allah perintahkan? Wal ya'fu, maka hendaknya kalian memberikan maaf kepada mereka. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Perhatikan ini. Allah tawarkan, apakah kalian enggak mau Allah ampuni dosa dan kesalahan kalian? Subhanallah. Dari situlah kemudian Abu Bakar, ya, setelah turunnya ayat ini, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kalian? Maka setelah turun ayat ini, kata Abu Bakar, bala wallah inni uhibbu ay yaghfirallahu li. Demi Allah, sesungguhnya aku ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Faraja ila mistahin annafaqata allati kana yunfiqu alaihi. Maka kembali setelah ayat itu diturunkan oleh Allah, Abu Bakar memberikan infaknya, sedekahnya kepada Mistah sebagaimana dia lakukan sebelum penghentian bantuan tersebut. Ya. Wa qala wallah la anzi'uha minhu abadan. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menghentikan bantuan sedekah infak itu untuk selama-lamanya. Subhanallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah. Banyak tuh kisah-kisahnya, jemaah sekalian. Banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan dari para sahabat, para tabi'in, atsba'ut tabi'in, para ulama. Kisah-kisah mereka, bagaimana lapangnya dadah mereka. Itu tadi kisahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ada pula kisahnya Sofiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh ada budak-budaknya Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu pernah ngomong kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Dia sebutkan sebuah berita yang enggak benar. Ya. Istilahnya gosipin Sofiyah. Budaknya Sofiyah, bayangkan. Budaknya milik Sofiyah ini datang ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Dia katakan, Abu Bakar ataukah Umar radhiyallahu ta'ala datang. Itu tuh Sofiyah itu, ya, enggak senang apa. Katanya Sofiyah itu senang dengan hari Sabtu. Iya. Senangnya dengan hari Sabtu. Kemudian dia pun tetap menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi. Maka diutuslah seseorang untuk menjumpai Sofiyah. Dikatakan, apakah betul kamu itu tetap senang dengan hari Sabtu? Kata Sofiyah, tidak. Setelah Allah Subhanahu wa taala menggantikan hari Sabtu tersebut dengan hari Jumat untuk kaum muslimin, maka aku cinta untuk ikut mengganti hari tersebut. Ya, itu untuk orang-orang Yahudi itu. Kemudian adapun permasalahan, aku tetap menjalin hubungan dengan orang Yahudi, ya karena memang mereka itu masih ada hubungan keluarga dengan saya. Subhanallah. Maka dipanggillah budak ini dipanggil oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha. Sofiyah katakan, ma hamaluki ala hadza? Apa sih yang mendorong kamu, yang menjadi latar belakang kamu berbuat demikian? Kata budaknya ini, asyaitan. Syaitan, katanya. Ya, syaitan yang menjadi pengatur semua ini. Saya berbuat demikian ini, belakangnya itu, backingnya itu syaitan. Kata Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha, pergi kamu. Dan kamu di hari ini menjadi budak yang merdeka. Subhanallah. Begitu lapang dadanya. Sudah mendapat perlakuan sedemikian itu, tapi masih berlapang dada memaafkan, bahkan membalasnya dengan kebaikan. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita paparkan di hari ini, dan semoga kita lanjutkan di pertemuan berikutnya masih dari kelanjutannya. Wallahu ta'ala alam bisawab ilahuna. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.